Bekleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim. Kita masuk ke dalam bab ke-27. Yaitu bab hukmi wulughil kalb, hukum jilatan anjing. Ada beberapa hadis. Yang pertama hadis nomor 646. Wa haddatsani Ali bin Hujr As-Sa'di قال حدثنا علي بن علي ابن مسير قال أخبرنا العمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing minum, walagha itu artinya minum dengan ujung lidah. Kalau kita lihat anjing tidak sama dengan sapi kalau minum air. Kalau anjing sama dengan kucing. Dia mengeluarkan lidahnya, ditarik air itu dengan ujung lidahnya. Itu namanya walagha. Apabila anjing itu minum air dari bejana tampungan air, faliurqhu, hendaklah dia menuangkan atau membuang air dari sisa jilatan atau sisa dari minumnya. Summa yaghsilhu sab'a marrat. Kemudian hendaklah dia mencuci bejana itu, tempat air itu, 7 kali. Dalam hadis 647, dengan sanad yang sama kepada Abu Hurairah, wa haddatsana Muhammad bin Subbah قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد dari أعمش sampai ke Abu Hurairah sama dengan sanadnya ولم يقل فليرقه dalam sanad yang lain dan dari Amash ke Abu Hurairah sama tidak disebutkan di situ falyuriqhu, janganlah di, hendaklah dia menuangkan air. Jadi bekas air itu dibuang. Hadis riwayat sanad yang pertama disebutkan hendaklah dia menuangkannya. Sanad yang kedua tidak disebutkan menuangkan air itu. Hadis 648, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Abi Zinad عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. Dengan sanadnya yang lain kepada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing itu minum, syariba, kalau yang tadi dengan bahasa walagha, di sini adalah syariba. Ini menunjukkan hadis itu satu sama lainnya saling memberikan makna penafsiran. Jadi walagha itu artinya adalah syariba. Di bejana selasaran di antaramu, falyaghsilu sab'a marrat, hendaklah dia basuh 7 kali. Hadis 649, wahaddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Hisham ibn Hassan an Muhammad bin Sirin an Hubayrah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Dengan sanadnya lagi kepada Abu Hurairah dengan jalur yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cucilah tuhur. Tuhur itu artinya membasuh atau mencuci. Atau bersihkanlah, sucikanlah bejana salah seorang di antaramu apabila anjing minum dari bejana itu. Bagaimana cara mencucinya? Ayyaghsilahu sab'a marrat. Hendaklah dia cuci 7 kali. Ulahunna bit-turab. Yang pertamanya adalah dengan tanah. Apa maksud dengan tanah di sini? Maksudnya adalah cucian yang pertama itu air dicampur dengan tanah. Jadi bukan tanah tok, tapi dia dicampur dengan tanah. Hadis 650, wahaddatsana Muhammad bin Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. Dengan sanadnya kepada Hammam bin Munabbih, dia mengatakan, ini adalah apa yang disampaikan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sebutkan hadis-hadis yang dia dengar dari Abu Hurairah. Di antaranya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkan bejana salah seorang di antaramu apabila anjing minum dari di dalamnya, ayaghsilahu 7 marrat, hendaklah dia cuci 7 kali. Kemudian dalam hadis 651, wa haddatsana Ubaid bin Mu'adz قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي تياح سمع مطرف ابن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. Dengan sanadnya kepada Abi Mughaffal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuh anjing. Kemudian dia mengatakan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baluhum wa balul kilab. Apa urusan mereka ini dengan anjing? Thumma rakhasa fi kalbil sayyid wa kalbil ghanam. Lalu Nabi memberikan keringanan untuk memelihara anjing, anjing buruan dan anjing kambing. Jadi maksud anjing kambing ini adalah anjing yang dipakai untuk mengembala kambing. Kambing ada 100-200 ya, di hamparan padang pasir dengan yang mengembalanya 1 orang. Terkadang sulit menguasai, apalagi dikhawatirkan tercecer nanti menjadi mangsa dari jadi serigala. Nah, maka anjing ini adalah fungsinya untuk mengumpulkan kambing-kambing tadi. Karena kambing yang terpisah itulah yang menjadi mangsa dari serigala. Ya, begitu juga mangsa dari syaitan manusia ini adalah manusia yang suka menyendiri. Nah, sangat mudah itu dimasuki oleh syaitan. Ya. Lalu Nabi mengatakan, "Idza walagha al-kalbu fil ina'i, apabila anjing minum di bejana, faghsiluhu 7 marrat. Hendaklah dia basuh 7 kali. وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tambahkan ya, yang kesembilannya, yang kedelapannya dengan tanah. 7 tambah 1 lagi tanah. Ya, jadi 8. Bersih enggak bejananya? Hah? Tidak. Baik. Kemudian hadis yang satu lagi. Hadatsani Yahya bin Habib Al-Harithi qala hadatsana Khalid يعني ابن حارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن ابن سعيد حاء وحدثني محمد ابن وليد قال حدثنا محمد ابن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى. Dalam sanadnya yang lain ya, terdapat ada tambahan Nabi meringankan, membolehkan pemeliharaan anjing itu pada 3 fungsi dari anjing. Yang pertama, anjing kambing tadi, memelihara kambing. Yang kedua, anjing untuk berburu. Kalau kita lihat orang Arab, ya berburunya adalah berburu untuk makanan dia, kelinci, rusa. Ya. Kemudian juga di antara alat berburu mereka adalah elang. Yang mana elang, terkadang ada elang yang gede, yang besar, itu kambing bisa diangkatnya. Ya. Jadi kalau elang yang sudah terlatih itu dapat dibagi dia kelinci, ditangkap kelinci itu dibawa ke tuannya. Jadi dilepas. Yang ketiga zera', yakni kebun, tanaman. Ini kalau kita lihat fungsi dari anjing ini adalah pemeliharaan. Baik. Dari hadis yang telah kita bacakan, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, anjing itu najis. Anjing itu najis. Demikian yang di menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, najisnya tempat minumnya anjing serta air yang menjadi sisa dari minumannya. Kalau seandainya dia adalah makanan yang ya bisa dimakan tetapi dia cair, maka haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena dalam riwayat yang kita baca tadi, Nabi memerintahkan untuk membuangnya. Sementara membuang itu sebenarnya adalah menyia-nyiakan harta. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan harta. Tidaklah Nabi memerintahkan untuk membuangkan kecuali karena Nabi melarang kita untuk memakainya. Ya, ini menunjukkan dia najis. Kalau seandainya tidak ada perintah membuangkan, ya, maka bisa jadi membuangnya akan menjadi ya, mubazir. Dan ini kita dilarang untuk mubazir. Mayoritas ulama mengatakan bahwa annahu yanjuzu ma walagha fihi al-kalb wa la farqa bainal kalbi al-ma'dhun fi al-iqtina'ihi wa ghayrihi wa la bainal kalbi al-badawi wal hadri li'umum al-lafz. Bahwasanya najisnya apa yang menjadi objek minuman bagi anjing tadi, dan tidak ada perbedaan antara anjing yang dibolehkan untuk dipelihara dengan tujuannya tiga tadi, atau anjing yang tidak diizinkan, yakni di luar dari itu kita tidak boleh memeliharanya. Kalau kita pelihara, hilang pahala kita setiap hari sebesar gunung Uhud. Kalau ada yang memelihara anjingnya karena hobi, ya, bukan untuk memelihara sebagai pengganti dia di kebun atau untuk binatangnya atau untuk buruan. Dan tidak juga ada perbedaan antara anjing pedalaman dengan anjing modern. Atau bisa jadi dikatakan anjing lepas dengan anjing yang terlatih. Atau anjing kampung dengan anjing herder misalkan. Ya, enggak ada bedanya, sama. Ketika dia minum, maka hasil jilatan atau sisa dari makanannya, sisa dari minumannya itu adalah najis. Adapun Imam Malik, dia memiliki pendapat yang empat pendapat. Ya, di antara pendapatnya, anjing yang terlatih dalam berburu, bekas gigitannya suci. Ya, suci. Kenapa? Karena dikecualikan di dalam Al-Quran bahwa anjing yang dilepas untuk terlatih berburu dengan catatan ketika kita melepasnya, kita membaca Bismillah. Maka hasil tangkapannya halal. Cuma terjadi perbedaan pada ulama, apakah sisa dari gigitannya suci atau tidak suci. Ya. Taib. Di dalam hadis di atas juga kita melihat adanya perintah untuk membuang air. Al-amru bi'iraqiha bi'iraqatihi wa hadha muttafaqan 'alaihi indana, dan ini disepakati menurut kami. Akan tetapi pembahasan walakin hal iraqah wajibah li'ainiha am la tajib illa idza arada isti'malu ina' al-araqah. Apakah menuangkan air itu yang ada tersisa adalah wajib karena airnya yang telah kena najis, atau tidak wajib kecuali kalau seandainya bejana itu dipakai. Ini misalkan begini, ada ember, ada air, lalu dijilat anjing. Kita tidak mau memakai ember itu. Apakah tetap juga kita buangkan airnya? Atau tidak? Karena gara-gara kita mau memakainya, kita tuangkan air itu. Ya. Di sini terjadi perbedaan pandangan ulama. Kemudian, di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa jilatan atau sisa dari minuman anjing itu najis dan wajib dicuci. Ya. Dalam hadis ini juga menunjukkan wujubu ghasli najasati wulul kalbi sab'a marrat. Wajibnya, faedah yang lain, wajibnya membasuh najis bekas minuman anjing atau jilatan anjing berapa? Sabah marah, 7 kali. Kalau kita lihat dari beberapa riwayat tadi, ada mengatakan 7 kali, ada mengatakan basuhlah 7 kali, yang pertamanya adalah dengan tanah, ada lagi dalam riwayat yang lain terakhirnya dengan tanah atau pertamanya dengan tanah. Atau ada lagi riwayat mengatakan 7 kali yang ketujuhnya dengan tanah. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan sab'a marratin wa'afiruhu thaminata biturab. Ya. Bahwasanya 7 kali dan yang ke-8-nya dengan tanah. Riwayat ini semua, ya, kita lihat berbeda-beda riwayatnya. Wa fiha dalilun ala anna taqayyud bil ula wa bighairiha laysa ala al-ishtirat bal muradu ihdahunna. Ini menunjukkan bahwa membatasi dengan yang pertama atau yang lainnya bukanlah merupakan syarat. Akan tetapi maksudnya salah satunya. Artinya begini, dengan tanah itu tidak mesti syaratnya yang pertama. Tapi dengan 7 kali basuh, salah satunya dicampuri dengan tanah. Nah maka, amma riwayat wa'afiru thamin ribiturak wa madhabun wa madhabul jamahir annal muradu iqsulu sab'an واحدة منهن بالتراب مع الماء وعفروه الثامنة بالتراب ya. Apa namanya, dituangkan yang ke-8 ya dengan tanah. Menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama maksudnya bercucilah tempat itu 7 kali. Salah satu di antaranya yang 7 itu dicampur dengan dengan tanah bercampur dengan air. Jadi kalau kita lihat cuciannya 7 kali ditambah 1 tanah berarti menjadi 8 air 7 ya tambah 1 lagi tanah 8. Tapi proses di dalam mencucinya hanya 7 kali. Jadi salah satunya yaitu tanah ditambah air. Berarti airnya mencuci 7 kali. Tanahnya sekali. Ya. Nah, prosesnya adalah 7 kali. Wa'lam katanya, "Anna la farqa 'indana baina wulughul kalbi wa ghairihi min ajza'ihi." فإذا أصاب بوله وورثته ودمه وعرقه وشعره ولعابه وعضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسل 7 مرات إحداهن بالتراب. Menurut kami, kata Imam Nawawi, tidak ada perbedaan antara ujung lidahnya anjing atau dengan anggota tubuhnya yang lain. Apabila ditimpa oleh kencingnya, atau kotorannya, atau darahnya, atau keringatnya, atau rambutnya, atau bulunya, atau air liurnya, atau salah satu di antara anggota tubuhnya, menimpa sesuatu yang suci, di mana salah satu di antaranya baik sesuatu yang suci atau anggota tubuhnya anjing, salah satunya basah, maka wajiblah membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, praktiknya gimana? Kalau seandainya kita disenggol oleh anjing, bulunya kering, tangan kita atau anggota yang dikena oleh senggolan anjing itu kering, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya basah, ya, kaki kita basah, disenggol oleh anjing yang kering atau anjing yang basah menyenggol anggota tubuh kita yang kering, maka hendaklah dia mencucikannya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, kalau begitu termasuk juga kain kita kalau seandainya ya dijilat oleh anjing. Maka saya tidak tahu bagaimana dengan orang yang pemburu ya. Kalau tadi pembahasannya tidak ada bedanya antara orang yang berburu atau tidak. Kadang-kadang anjing itu di pangkunya. Ya. Berarti dia kalau setelah berburu harus mandi 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya. Karena boleh jadi pipinya mungkin dijilat, mungkin tangannya, kakinya, bagian dari badannya, mungkin pahanya, mungkin betisnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Walau walagal kalbani au kalbun wahidun marat fi ina'in fi thalathata aujuh li ashabina. Kalau seandainya ada 2 ekor anjing atau 1 anjing, tapi dia minum berkali-kali dalam 1 bejana. Datang anjing lagi, atau dia minum, kemudian datang lagi dia, berkali-kali dia minum. Bagaimana cara mencucinya? Apakah kalau 2 anjing 2 kali 7? 14 kali. Ya. Baik. Was sahih, kata Imam Nawawi, yang benar, annahu yakfihi lil jami'i 7 marrat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang terkuat, yang sahih itu, cukup sekali saja. Yaitu 7. Untuk semua, itu semua. Ada yang mengatakan juga pendapat yang kedua, yajibu li kulli walagatin 7. Setiap kali dia minum, 7 kali. Kalau anjing berarti, kalau 2, 3 kali kan. Ya. Wasalis, yang ketiga, yakfi law li walagatil kalbil wahid 7, wa yajibu li kulli kalbi 7, wa law waqa'at najasatun ukhra fil ina' alladhi walagha fil kalb kafa 'anil jami' 7. Dia katakan kalau 1 anjing yang berulang-ulang dia menjilatnya, itu cukup sekali. Ya. Wajibnya adalah sekali, yakni 7 kali itu. Kemudian, dan wajib setiap anjing 7 kali, ya, 7 kali cucian. Berarti kalau 2 anjing, kalikan 2. Jadi kalau 1 anjing dia berkali-kali dia minum ke situ, cukup sekali saja. Yakni 7 kali membilasnya. Kalau seandainya ada 2 anjing, ya, dikalikan sejumlah anjing. Ini pendapat yang ketiga. Tapi tadi pendapat yang terkuat, semuanya itu hanya 1 kali proses pencucian. Sekali proses pencucian itu adalah 7 kali, salah satunya adalah dengan tanah. Taib. ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده ولا يمس الإناء في إناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر 7 غسلات مقام تراب على أصح. Cucian yang ke-8 dengan air saja, atau dia dibenamkan di dalam bejana, atau membenamkan bejana dalam air selama seukuran pencucian 7 kali, maka itu tidaklah bisa menggantikan posisi tanah. Jadi maksudnya apa? Dia tidak cuci dengan tanah. Sekarang kita rendam aja lah. Ya. Apakah tidak ditambah dengan tanah sudah prosesnya sudah benar? Katanya tidak. Ya. Kemudian, waqila yaqumu, ada lagi mengatakan bisa. Jadi kalau lama anunya bisa. Lalu wala yaqumu as-sabun wal asnad wa ma asbahahuma maqamat turab ala asah. Sabun dan yang semisalnya tidak bisa menggantikan posisi tanah. Ya, kalau kita lihat misalkan sabun cuci atau zat kimia yang lain, ya, maka itu tidak bisa menggantikan. Wala farqa baina wujudi turabi wa adamihi 'ala al-asah. Tidak ada bedanya baik ada tanah atau tidak ada tanah. Wala yahsulu al-ghaslu bit-turabil najisa 'ala asah. Pencucian najis dengan tanah belum bisa terjadi dengan sempurna. Jadi begini, kena dia anjing lalu dia gesek aja dengan tanah misalkan, tapi tidak ada air. Ya, juga tidak bisa menggantikan posisinya. Maka kalau kita lihat, apakah harus dengan tanah atau tidak, atau boleh dengan diganti yang lain, sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya adalah unsur ta'abudiyah, unsur ibadah, maka tidak bisa diganti dengan yang lain. Kemudian subhanallah, secara ilmu, yakni kajian ilmiah, terbukti bahwa mikrobat yang ada dari sisa jelatan anjing itu hanya bisa dibunuh dengan tanah. Dan ini adalah mujiz ilahi. Maka kalau dengan sabun, dengan yang lain, tidak bisa digantikan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari faedah yang lain, bahwa anjing yang boleh untuk dipelihara hanya untuk tiga kepentingan. Yang pertama adalah untuk menjaga kebun. Ya, apalagi kalau di tempat kita ada babi yang akan ada, ya, yang bisa untuk memelihara. Yang kedua adalah untuk pengembala kambing. Ya. Yang ketiga adalah untuk berburu. Taib. Apakah dalam anjing yang dijadikan berburu bagi hobi yang ada pada masyarakat kita berburu babi adalah termasuk dari bagian yang dibolehkan? Wallahu a'lam. Kalau kita balikkan kepada makna berburu saja, kedua-duanya adalah berburu. Tapi akan tetapi kita lihat ada hal-hal yang berburu babi ini, ada hal-hal yang sebenarnya sudah melampaui batas. Ya, yang pertama, pergi jauh dengan menghabiskan waktu, menghabiskan dana. Yang kedua, pemeliharaan anjing yang kadang-kadang jauh lebih memperhatikan anjing daripada anaknya. Anaknya mau mandi, apa yang mandi surang senang? Awaklah gadang mau mandi-mandian sih. Kalau mau ke kamar kecil, ya, marah-marah kepada anaknya, pergi sendirian. Kalau mau anaknya mau main ditemani, untuk bermain-main, marah dia, saya sibuk. Tapi kalau anjingnya semuanya ada waktu. Ya. Jadi diantar untuk taciri, ya nak? Diantar untuk anu semuanya diluangkan waktu, malahan dimandikan, diberikan hal-hal yang apa yang tidak diberikan kepada anaknya di dalam perlakuan maksudnya, ya perhatian yang lebih besar kepada anjing ini adalah suatu hal yang sudah melampaui batas. Nah, kemudian apakah memelihara anjing di rumah untuk menjaga? Ya. Termasuk bagian yang dibolehkan dikiaskan kepada menjaga kebun. Ini juga perlu kajian. Kenapa? Karena ada dampak yang lain yang mengkhawatirkan kepada kita jika ada anjing itu di sekitar kita. Yang pertama tentu jilatannya. Kalau dia di kebun jauh dari kepentingan-kepentingan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kalau di rumah boleh jadi dia menggigit orang lain atau mau menjilat tempat yang lain sehingga menjadikan beberapa tempat akan menjadi najis dan ini akan menyusahkan orang lain. Yang kedua adalah keberadaan anjing itu di rumah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rumah yang ada anjing dan ada gambar, gambar yang bernyawa, tidak bisa dimasuki oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Nah ini sulit. Ya. Anjingnya mungkin duduk di teras rumahnya, boleh jadi masuk ke dalam rumahnya. Ini menjadikan apa? Terhalangnya kita kebaikan yang banyak, yaitu malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Kalau malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah, ya akan datang diisi oleh syaitan. Maka karena itu ini menjadi satu pertimbangan banyaknya dampak-dampak negatif di dalam apabila kita memelihara anjing untuk menjaga rumah kita. Jadi kalau seandainya kebun yang kita tidak ada di sana, maka anjing itu dibolehkan. Konteksnya itu sudah jelas. Ya. Secara teksnya sudah jelas. Begitu juga dengan berburu untuk kepentingan. Ya, sebagaimana kita sebutkan, orang-orang dahulu dia berburu dengan anjing untuk kepentingan. Ya, yaitu menangkap rusa dan yang lain. Walaupun di dalam pemeliharaan anjing itu juga pasti akan memberikan keistimewaan. Tidak sama dengan anjing yang lepas. Melatihnya. Karena anjing yang terlatih itu ya, diberikan nilai yang berbeda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu di antaranya hikmah berilmu. Ya, anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu tidak sama. Ya, anjing yang berilmu disebutkan dalam Al-Quran sisa atau hasil tangkapannya halal. Tapi anjing yang tidak berilmu, hasil tangkapannya haram. Kalau seandainya kita melepaskan anjing kita dan menangkap misalkan buruan, lalu ketika kita mendapatkan, taunya ada di situ anjing liar, maka haram kita untuk memakannya. Karena binatang buruan itu. Nah, satu lagi anjing yang lain yang disebut dalam Al-Quran, anjing apa? Anjing yang berteman dengan baik. Ya, ini menunjukkan pertemanan baik memberikan dampak yang baik. Gara-gara dia berteman dengan pemuda-pemuda yang bertauhid, ya, maka dia selalu dibaca sampai hari kiamat. Setiap malam Jumat atau hari Jumat dibaca oleh orang. Ya. Itu gara-gara apa? Ya, gara-gara dia berteman dengan orang-orang baik. Maka pasti apabila kita berteman dengan orang-orang baik, itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Itu kan diperintahkan, terutama anjing hitam. Dan program dari pemerintah juga ada. Karena pertama, tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi objek dari anjing liar, anjing gila, ya, yang membawa virus. Yang kedua menjadi mengganggu kecelakaan dan yang lain. Maka kita lihat juga ada sebagian dari keluarga yang bertugas di pertanian. Nah, itu ada saatnya diperintah dari pemerintah karena jumlah anjing semakin banyak, ada untuk meracun. Ya, anjing-anjing liar itu. Karena akibatnya sangat fatal. Iya, makanya oleh bagi orang anu itu, oleh orang yang kalau di bagian dari penyuluhan itu, malam dia kerjain. Yang lapan yang langsung diangke. Sehingga tidak menyisakan bangkai-bangkai. Nah, ini itu makanya orang ada pemiliknya. Orang yang kecelakaan tidak diperhatikan, yang dimintanya adalah anjingnya. Ganti rugi anjing. Wallah ta'ala.